Jibril, Salih, Zuhair, Azhar, Azam, Fahri, Gulam, Hamzah, Ibrahim, Isa, Ja'far, Hudzaifah, Muhammad, Rifki, Yasir, Ismail. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Kita masih pada pembahasan at-ta'rif di Sunan Abi Dawud. Kita sudah memasuki pujian-pujian dari para ulama terhadap kitab Sunan Abi Dawud ini. Masuk perkataan berikutnya dari nukilan dari Al-Khattabi. Sini halaman 16. وقال الخطابي أيضا الخطابي dalam معالم السنن beliau juga menyatakan kitab as-sunani, yani kitab Sunan Abi Dawud, kitab as-sunani li Abi Dawud kitabun syarifun lam yusannaf fi ilmi ad-din kitabun mithluh waqad ruzika al-qabul من الناس كافة فصار حكما بين فرق العلماء والطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه ورد ومنه شرب وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من مدن الأقطار الأرض. Kata beliau selanjutnya bahwa kitab Sunan karya Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn Ash'ath As-Sijistani merupakan kitab yang syarif, kitab yang mulia. Lam yusannaf fi ilmi ad-dini kitabun mithluhu, di mana belum pernah disusun semisal kitab ini, yani kitab dalam ilmu syariat ini, ya, sebelumnya yang semisal dengan kitab Sunan Abi Dawud ini, yang dari sisi kebagusan kandungannya. Wa qad ruzikal qabula minan nasi kafatan, di mana telah dikaruniakan kepada beliau dengan kitab ini, yakni sikap penerimaan manusia secara total, kafah secara total. di manusia menerima dengan baik dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud tersebut. Dan hal yang semisal ini, sebagaimana Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ketika memberikan komentar terhadap salah satu karya dari Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi, jadi kitab Riyadhus Shalihin, di mana kitab ini kitab yang makhdum, yang banyak disyarah oleh para ulama, dan hampir di setiap masjid dari masjid-masjid kaum muslimin dengan sangat mudah didapati kitab tersebut, ya, termasuk di negeri kita, ya, hampir semua dari kalangan kaum muslimin mengenal siapa itu Imam Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin. Maka beliau rahimahullah Al-Imam Ibn Utsaimin menyatakan bahwa ini sebagai suatu qarinah yang menunjukkan yakni keikhlasan dari penulisnya. Di mana di antara qarinah akan keikhlasan penulisnya diterima kitab itu oleh umat. Dan ini perkara yang sangat penting. Ya, sebagaimana beliau katakan bahwa meskipun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bukan seorang yang dikatakan paling menonjol di zamannya. Ya, di sana banyak ulama yang secara keilmuan di atas beliau rahimahullah, tapi Allah berikan keberkahan pada karyanya, kitab Riyadhus Shalihin. Ya, di antara qarinahnya menunjukkan akan keikhlasan beliau di dalam menulisnya. Kemudian fasara hakaman baina firqil ulama'i wa tabaqatil fuqaha'i ala ikhtilafi madhahibihim, sehingga kitab ini benar-benar menjadi hakim di antara kelompok-kelompok para ulama dan tingkatan-tingkatan para fuqaha, sesuai dengan perbedaan mazhab-mazhab mereka. Sebagaimana kita ketahui, mazhab yang masyhur di dalam permasalahan fikih yang keseluruhannya adalah mazhab ahli sunnah itu ada 4. Ini yang masyhur, apa yang dikenal dengan mazhab Hanafi, atba atau pengikut dari Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi, kemudian mazhab Malik Malik Ibn Anas, kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali atau mazhab Imam Ahmad. Di sana sebetulnya ada mazhab yang lain, akan tapi tidak semasyhur ini, seperti sebagian ulama mengikuti pendapat-pendapat Al-Imam Auza'i dan yang selainnya. Nah, seluruhnya dari perbedaan-perbedaan yang tentunya didapati di sana, perbedaan pendapat antara satu mazhab dengan yang lainnya dalam sebagian perkara fikih, maka kitab Sunan Abi Dawud ini menjadi hakim pemutus perselisihan yang terjadi dari mazhab yang ada tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui di dalamnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendapat-pendapat yang ada semuanya dihukumi dengan Alkitab ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang satu tidak bisa menjadi hujah atas pendapat yang lainnya ketika tidak berdasar pada Alkitab ataupun as-sunnah. Kemudian falikullin fihi wirdun wa minhu syirbun, dan masing-masingnya dari para ulama, para fuqaha mengambil bagian dari kitab ini, yakni menjadikannya itu sebagai maurid, yakni mata air yang mereka mengambil darinya dan mereka minum darinya. Wa alaihi mu'awwalu ahli al-Iraqi wa ahli Misr wa biladil Maghribi. Dan ya, kembali ke kitab ini, ini menjadi rujukan bagi penduduk Irak. Demikian juga penduduk Mesir dan biladil Maghrib, negeri-negeri di wilayah Maghrib, ya. Maghrib meliputi Aljazair, Maroko. Ini masuk wilayah Maghrib. Kemudian wa katsirun min muduni aqtaril ard, dan mayoritas dari kota-kota mudun Madinah, dari aqtaril ard, berbagai penjuru bumi. Jadi menjadikan kitab Al-Imam Abu Dawud, kitab As-Sunan ini sebagai rujukan. Fa'amma ahlu Khurasan, adapun penduduk Khurasan, ya Khurasan kalau di masa kita ini salah satu wilayah yang ada di masuk cakupan negeri Iran, ya. Termasuk negeri asal kelahiran Al-Imam Abu Dawud, Sijistan, ini juga masuk wilayah Iran, ya, di masa kita. Dan salah satu di antara syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidah, di mana mereka menyatakan bahwa kebanyakan para ulama ahlul hadis, penulis kitab-kitab sunan ataupun kitab hadis, itu berasal dari Syiah katanya. Buktinya ya Abu Dawud, Imam Abu Dawud dari Sijistan, itu ada di Iran. Kemudian Imam Muslim dan yang lainnya juga. Tentu tidak demikian, ya, karena mereka, ya, para ulama ini, mereka ulama us-sunnah, ya, bukan ya tokoh-tokoh Syiah Rafidah. Ya, sebagaimana klaim sebagian orang jahil yang menyatakan bahwa Imam Bukhari itu dari Rusia, berarti dari apa, negeri komunis pun melahirkan ulama, begitu. Ini tidak benar. Kemudian kata beliau, adapun ya fa'amma ahlu Khurasan, ya, faqad awla'a aktsaruhum, ya, bi kitab Muhammad ibn Ismail, yani al-Imam al-Bukhari, wa Muslim ibn al-Hajjaj, yani Imam Muslim, wa man naha nahwahuma fi jam'i as-sahih 'ala syartihima fi as-sabk wal-intiqadi illa anna kitab Abi Dawud ahsanu risfan wa aktsaru fiqhan. Adapun penduduk Khurasan, maka mayoritas dari mereka, ya, itu telah ini aula, ya, bermakna mencukupkan, ya, dengan keberadaan kitabai, ya, dua kitab, yakni kitab sahih Muhammad ibn Ismail, yani al-Imam al-Bukhari, dan Muslim ibn al-Hajjaj, yani al-Imam Muslim. Bagaimana kita ketahui bahwa dua kitab sahih ini, ya, disepakati oleh para ulama sebagai, ya, kitab yang paling sahih, ya, setelah kitabullah. Wa man naha nahwahuma, dan yang yakni berjalan di atas jalan, ya, semisal keduanya, yakni al-Imam Bukhari dan Muslim, fi jam'is sahihi, di dalam mengumpulkan as-sahih, yakni hadis-hadis yang dipandang sahih oleh yakni pengumpulnya, penulisnya, ala syartihima, ya ala syartihima, yang memenuhi persyaratan keduanya, ya seperti yang dilakukan oleh Imam Hakim ya dalam kitab Mustadraknya. Saya berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang beliau pandang ya memenuhi persyaratan keduanya, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang tidak dikeluarkan oleh keduanya dalam kitab hadisnya atau tidak diriwayatkan oleh keduanya dalam kitab hadisnya. Fi sabqi wal intiqad, di dalam yakni penataan dan intiqad, yakni kritikan terhadap ini riwayat-riwayat yang ada di dalam dua kitab sahih tersebut. Sebagaimana kita ketahui di kalangan para ulama seperti Al-Imam Ad-Daruqutni, beliau termasuk di antara kritikus hadis ya. Dan ini tentu ya menunjukkan kehebatan keilmuan beliau rahimahullah. Ya, bagaimana beliau meneliti dari riwayat-riwayat yang ada pada sahih Al-Bukhari, demikian pula sahih Muslim. Ya. Kemudian illa anna kitab Abi Dawud ahsanu risfan wa aktsaru fiqhan. Akan tapi bersama dengan itu, bahwasannya kitab Sunan Abi Dawud ini ya, dibandingkan dua kitab sahih tersebut, ya meskipun ya sekali lagi dari sisi kesahihan ya, dua kitab sahih tadi tidak bisa ditandingi oleh kitab Sunan Abi Dawud ini. Akan tapi ditinjau dari sisi yang lain, bahwa kitab Sunan Abi Dawud ini ahsanu risfan, ya lebih bagus dari sisi penataannya, wa aktsaru fiqhan, dan lebih banyak kandungan fikih ya yang ada di dalamnya. Ini apa yang dinyatakan oleh Al-Khattabi. Selanjutnya beliau menyatakan, wa qala Al-Khattabi aidha, Al-Khattabi juga menyatakan, i'lamu ketahuilah, annal haditha inda ahlihi ala thalathati aqsam. Bahasanya hadith di sisi ahlinya, ahlul hadith, itu terbagi menjadi tiga. Hadithun sahihun, wa hadithun hasanun, wa hadithun sakimun. Hadith yang sahih, kemudian hadith yang hasan, dan yang ketiga hadith yang sakim. Ya, sakim, sakit, artinya berpenyakit. Fasahihu indahum, sedangkan yang dimaksud dengan hadis yang sahih di sisi mereka ahlul hadis, mattasala sanaduhu wa adilat naqalatuhu, di sini dikatakan bahwa hadis yang sahih kata Al-Khattabi adalah hadis yang bersambung sanadnya, dan para penukilnya, para rawinya adalah orang-orang yang adil. Ya, mungkin yang sudah belajar mustalah hadis ya, terkait dengan definisi ini baru disebutkan dua syaratnya ya. Mana di sana berapa syarat? Ada lima. Apa yang tiganya? Yang kelas empat? Antelatif. Satu lagi. Iya, paham dok. Ya. Itu terkait dengan persyaratannya. Jadi dari sisi dobetnya, kekuatan hafalannya, dari para penukilnya, ya, sempurna. Kemudian, ya, bukan berarti mereka tidak pernah lupa, ya sebenarnya. Ya. Bersih dia adanya illah ya, tidak pula syadz ya. Tapi ini sekedar awasan sedikit terkait dengan persyaratan sahih. Kemudian wal hasanu, dan ini definisi sahih li dzatihi. Wal hasanu minhu, adapun hadis yang hasan, ma 'urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu, adalah yang hadis yang diketahui makhrajnya dan dikenal masyhur ya para rijalnya, para perawinya. Baik ya, yang tentunya dari sisi syarat-syarat ya, di bawah dari hadis yang sahih. Baik. Kemudian wa alaihi madaru aktsaril hadis, dan di atas yakni derajat ini mayoritas ya dari poros edar hadis-hadis yang ada. Dan terkait dengan hadis hasan ini sendiri, ya, Imam Al-Albani rahimahullah ya, beliau menyebutkan bahwa hadis hasan ini yang padanya ya terkadang ya pada ahlul hadis terjadi ittirab di dalam ya penilaiannya. Terkadang di suatu saat menilai ini sebagai hadis yang hasan ya. Baik. Kemudian di saat yang lain ketika melihat sisi-sisi kelemahan yang ada pada keadaan hadisnya, kemudian menurunkan menjadi hadis yang dhaif dan demikian. Sehingga beliau menyatakan, menyimpulkan bahwa penetapan ya hadis pada jenis yang kedua ini yang paling sulit. Ya, yang paling sulit. Kenapa demikian? Karena ya ini resikonya besar ya. Ketika mengeluarkan ya dari yang ya yakni derajat hasan kepada dhaif ya, sementara ya bisa jadi itu sesuatu yang sahih penisbatannya kepada Nabi, berarti mengeluarkan sesuatu yang dari agama menjadi bukan bagian darinya. Sebaliknya, ketika sesuatu itu dhaif ya, kemudian tidak teliti dalam yakni melakukan pemeriksaan terhadap hadis itu sehingga kemudian dimasukkan pada derajat hasan pada itu dhaif, berarti masukkan ke dalam agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya. Sehingga di sini ya, beliau menyatakan ya, bahwa penilaian hadis hasan ini termasuk yang paling sulitnya di antara ya, tingkatan-tingkatan hadis. Kemudian berikutnya, wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama'i wa yasta'miluhu 'amatul fuqaha'i. Dan hadis ini ya, yang mayoritas para ulama menerimanya dan kebanyakan atau keumuman para fuqaha itu mempergunakannya. Ini hadis yang hasan. Kemudian wa kitabu Abi Dawud jami'un li hadzaini an-naw'aini min al-hadis. Dan kitab Abu Dawud ini, kitab sunan beliau, mengumpulkan ya dua jenis hadis ini. Hadis yang mana itu? Sahih dan hasan. Baik. Fa amma as-saqimu minhu fa 'ala tabaqatin. Adapun hadis yang sakim, yang berpenyakit dari jenis-jenis hadis, fa'ala tabaqat, maka memiliki tingkatan-tingkatan. Hadis yang berpenyakit itu bertingkat-tingkat. Syarruha, yang paling jeleknya, al-mawdu', hadis palsu. Thumma al-maqlub, ya, kemudian yang kedua hadis yang maqlub, a'ni ma kulliba isnaduh, ini yang sanadnya terbalik-balik. Thumma al-majhul, ya, kemudian berikutnya ya hadis yang majhul. Ini tingkatan-tingkatan ya hadis yang berpenyakit. Kemudian wa kitabu Abi Dawud khaliyun minha, dan kitab sunan Abu Dawud ini bersih dari yakni hadis-hadis yang sakim tersebut bariun min jumlati wujuhiha, dan bariun yakni terlepas dari ya, sejumlah sisi-sisinya dari sisi hadis yang berpenyakit. Fa in waqa'a fihi syai'un min ba'di aqsamiha, andai ya terjadi dalamnya sesuatu atau didapatkan di dalam kitab Abu Dawud ini sesuatu dari ba'di aqsamiha, ya, sebagian dari jenis ya hadis yang berpenyakit ini, ya, lidharbin minal hajati, dikarenakan ada suatu sisi kebutuhan, tad'uhu ila zikrihi, yang menuntut untuk disebutkan. Ya, mungkin sebagai sifatnya penguat. Fa'innahu la ya'lu an yubayyina amrahu, karena sungguhnya beliau Imam Abu Dawud ya tidaklah yakni luput dari menyebutkan keadaannya, ya wa yadhkuru illatahu, dan menyebutkan yang menjadi illahnya, penyakitnya. Kemudian wa yakhruju min uhdatihi, sehingga ya keluar dari apa yang beliau batasi ya terkait dengan penyebutan hadis-hadis ini. Ya, apa yang disebutkan sebagai pembatas Al-Imam Abu Dawud di dalam qaddimahnya dinukil oleh Al-Imam Al-Albani pada muqaddimah beliau dari kitab Tamamul Minnah, ya di halaman 200 di halaman 27. Ketika beliau menyebutkan tentang kaidah yang ketujuh yang penting untuk diketahui, yakni adamul i'timad ala sukuti Abi Dawud, yaitu tidak boleh bersandar kepada diamnya Al-Imam Abu Dawud. Ya, yakni menganggap bahwa kalau beliau diam tidak mengomentari hadis yang beliau bawakan, berarti hadis itu hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Ya, ini tidak demikian. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ishtahara an Abi Dawud annahu qala fi haqqi kitabihi As-Sunan, telah masyhur dari Al-Imam Abu Dawud bahasanya beliau berkata tentang kitabnya, kitab As-Sunan, ma kana fi kitabi hadha min hadithin fihi wahnun syadid bayyantuhu. Kata beliau, apa yang ada di dalam kitabku ini dari ya, hadis-hadis yang memiliki kelemahan yang parah, wahnun syadid, kelemahan yang parah, bayyantuhu, maka aku menjelaskannya, menjelaskan tentang keadaan hadis tersebut. Wama lam adzkur fihi syai'an, wama lam adzkur fihi syai'an fahuwa salihun. Adapun yang aku tidak memberikan komentar apa-apa, maka hadis itu salih. Ingat, salih ini bukan sahih, ya. Sehingga kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, fakhtalafal ulama'u fi fahmi muradihi min qawlihi salih, telah berbeda pendapat para ulama di dalam memahami maksud dari ucapan Al-Imam Abu Dawud salih. Yani hadis yang tidak aku berikan komentar apa-apa, maka hadis itu salih. Kata beliau, fadhaha ba'duhum ila annahu arada annahu hasanun yuhtajju bih. Sebagian ulama memahami bahwa hadis yang tidak diberikan komentar apa-apa oleh beliau di dalam kitab sunannya, yang beliau secara umum menyatakan itu salih, Menurut sebagian ulama maknanya hadis yang hasan. Hadis yang hasan yuhtajju bih, bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah. Ini sebagian ulama memahami demikian. Kata beliau, wa dhahaba akharun, adapun selain mereka, selain yang berpendapat yang pertama, ya. Dhahaba akharun ila annahu arada ma huwa a'am min dhalik. Sebagian memahami bahwa makna dari ucapan Al-Imam Abu Dawud lebih umum daripada itu. Ya, daripada sekedar difahami bahwa itu hadis yang hasan yang bisa dijadikan sebagai dalil. Kata beliau, fayashmalu ma yahtajju bih, ma yuhtajju bih wa ma yustashhadu bih wa huwa da'ifun alladhi lam yashtadd da'fuhu. Di mana ini mencakup hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, yakni hadis hasan. Wa ma yustashhadu bih, dan hadis yang bisa dijadikan sebagai penguat. Yakni wa huwa dhaif alladhi lam yashtadd da'fuhu, yang kelemahannya tidak parah. Ini menurut sebagian ulama yang lain. Jadi kata salih menurut pendapat yang kedua mencakup di dalamnya hadis yang hasan, ya, yang bisa dijadikan sebagai hujjah, dan hadis yang dhaif tetapi tidak parah kedhaifannya, kelemahannya, sehingga bisa dijadikan sebagai penguat. Kemudian apa yang benar dari dua pendapat tersebut? Kata Al-Imam Al-Albani, wa hadha huwa shawab, dan inilah yang kedua yang benar. Yani bahwa perkataan salih itu mencakup dua jenis hadis tadi, hadis yang hasan yang bisa dijadikan sebagai dalil, dan hadis yang dhaif tetapi tidak parah kelemahannya sehingga bisa dijadikan sebagai penguat. Sifatnya hanya sebagai penguat. Kenapa dikatakan ini yang benar? Biqarinati qawlihi, berdasarkan qarinah, indikator dari ucapan Al-Imam Abu Dawud sendiri. Beliau menyatakan, ya, dalam ucapan di atas, wa ma fihi wahnun syadidun bayyantuhu. Ya, adapun hadis yang padanya kelemahan yang parah, maka aku sebutkan. Sehingga ketika tidak disebutkan, tidak dikomentari, menunjukkan ya bahwa kelemahannya tidak parah, sehingga ya beliau tidak memberikan ta'liq ataupun komentar terhadapnya, atau tidak memberikan penjelasan. Ya, sehingga kembali kepada kata di sini, wa yakhruju min uhdatihi, yakni ya, keluar dari apa yang beliau berikan pembatasan terhadap kitab hadis-hadis yang ada pada kitabnya. Kemudian wa hukiya lana an Abi Dawud annahu qol, dan telah dihikayatkan, diceritakan kepada kami, ya, dari perkataan Abu Dawud di mana beliau menyatakan, ma dzakartu fi kitabi haditsan ijtama'a an-nasu 'ala tarkihi. Aku tidak menyebutkan satu hadis pun dalam kitabku ini di mana manusia sepakat untuk meninggalkannya. Manusia yang dimaksud di sini para muhaddisun, ya, bukan manusia secara umum yang mereka tidak memiliki ilmu tentang hadis. Jadi aku tidak menyebutkan satupun hadis di dalam kitabku ini yang mereka para ahlul hadis sepakat untuk meninggalkannya. Artinya, ya, itu bukan hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi mungkin azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. وكان التصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهما adalah karya-karya tulis para ulama ahlul hadith sebelum zaman al-imam Abu Dawud berupa al-jawami', ya, kitab-kitab jami', ya, seperti al-jami' as-sahih, ya, yang masyhur, ya, karya al-imam al-Bukhari, ya. Atau dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Kemudian ya, di antaranya juga Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Sungguhnya kitab sunan beliau, ya, itu semisal dengan kitab Jami' juga. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutnya Jami' At-Tirmidzi, yang itu tidak hanya sebatas hadis-hadis tentang ahkam. Kemudian al-masanid, ya, musnad-musnad, ya, kita sudah mengetahui tentang definisi atau pengertian kitab hadis yang dinamakan dengan musnad, yakni disusun berdasarkan sahabiul hadis. Baik. Ya, di antara yang masyhur musnad Imam Ahmad. Wanahwahuma, dan yang semisal keduanya, semisal al-jami' dan al-musnad. Kemudian fatajma'u tilkal kutub ila ma fiha minas sunani wal ahkami akhbaran wa qasasan wa mawa'idha wa adaban, di mana kitab-kitab tersebut, ya, mengumpulkan, ya, dari apa yang ada di dalamnya dari sunan, ya, sunnah-sunnah dan al-ahkam, ya, hukum-hukum, ya, berupa akhbaran, ya, khabar-khabar, wa qasasan, kisah-kisah, wa mawa'idha, ya, nasihat-nasihat, wajangan-wajangan, wa adaban, demikian pula adab-adab. Ya. Mereka ini termasuk di antara kitab yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Adab, ya, demikian juga kitab Tafsir ada di dalamnya. Fa'amma sunanul mahdhah, adapun kitab sunan yang mahdhah, yakni murni, artinya yang hanya berkaitan dengan masalah ahkam, hukum-hukum, ya, yakni fikih. Falam yaksud wahidun minhum jam'aha wastifa'aha, maka tidak ada yang menempuhnya satu pun dari mereka, yakni untuk mengumpulkan dan yakni istifa'aha, yakni secara total di dalam pengumpulannya dari hadis-hadis hukum. Walam yakdir ala takhlisiha wa ikhtisari mawadhi'iha min athna'i tilkal ahadith at-tawilah wa min adillati siyaqiha ala hasabi mattafaqa li Abi Daud. Ini sudah melewati pada halaman sebelumnya, diulang di sini dari perkataan Al-Khattabi. Dan tidak ada yang mampu untuk meringkas dari mawadhi', pembahasan-pembahasan dari sela-sela hadis yang panjang tersebut, ya, dari dalil-dalil siyak, yakni konteks susunan dari hadisnya, ala hasbi mattafaqa li Abi Daud, semisal dari apa yang ittafaqa li Abi Daud, ya, yakni terkumpul pada al-Imam Abu Daud. Jadi bagaimana beliau bisa merangkum semua tadi yang sebelumnya tidak pernah disusun kitab semisalnya, demikian pula para penyusun kitab sunan yang setelahnya, ya, tidak mampu untuk melakukan seperti yang mampu dilakukan oleh al-Imam Abu Daud. Walidzalika halla hadzal kitabu 'inda a'immatil hadits wa ulama'il athar mahallal 'ajabi, Oleh karena itu, kitab ini, kitab Sunan Nabi Dawud, di sisi para ulama hadis dan ulama athar, ya, menjadi sesuatu yang mengherankan, menakjubkan mereka. Ya, jadi kebagusan dari apa yang disusun oleh Imam Abu Dawud, ini menjadikan keheranan yang ada pada mereka, para ulama. Faduribat fihi akbadul ibil wadamat ilaihi rahal. Yani, sehingga dengan sebab itu, yani keheranan, kekaguman para ulama tadi, yang menjadikan, digambarkan di sini, mereka melakukan yani safar, ya, dengan memacu, ya, yani tunggangan-tunggangan mereka, onta-onta mereka, dan damat ilaihi ar-rahl, ya, berlangsung rihlah untuk bisa mendapatkan apa yang terkandung di dalam kitab Sunan Abu Dawud tersebut. Selanjutnya, waqala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya, beliau menyatakan daripada kitab beliau Tahdzib As-Sunan, Tahdzib Sunan Abi Dawud. Lamma kana kitab As-Sunan li Abi Dawud rahimahullah min al-Islam بالموضع الذي خصه الله به. Tatkala keberadaan kitab Sunan Abu Dawud ini di dalam Islam ini, yakni memiliki posisi yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, ya, kitab ini bihaitsu sara hakaman bain ahli Islam, di mana kitab ini telah menjadi hakaman, hakim, ya, pemutus perkara di antara ahlul Islam, di antara kaum muslimin. Wa faslan fi mawaridin niza'i wal khisam, dan fasl yakni pemutus perkara di dalam hal-hal yang di situ terjadi niza' wal khisam, perselisihan, persengketaan, ya. Ini kitab menjadi rujukan di dalam memutuskan perkaranya. Fa ilaihi yatahakamu al-munsifun, maka mereka orang-orang yang insaf, adil, ya, berupaya untuk kembali, ya, ke kitab ini, kepada kandungan yang ada di dalamnya, untuk menghakimi perselisihan yang terjadi antara mereka, ya, hadis-hadis yang ada di dalamnya menjadi jadi rujukan di dalam menyelesaikan apa yang terjadi ikhtilaf di kalangan mereka. Wa bihukmihi yardal muhaqqiquna, di mana dengan hukum yang ada di dalamnya, para ahli tahqiq, ya, ridha, para peneliti, mereka ridha dengannya. Fa innahu jama'a syamla ahaditsil ahkam, dikarenakan kitab sahih, ya, kitab Sunan Abi Dawud ini telah menghimpun, ya, induk dari hadis-hadis ahkam. Warattabaha ahsana tertib, ya, yani, ya, seluruh dari hadis-hadis hukum yang dibutuhkan umat ini telah dicakupi. Warattabaha ahsana tertib, dan Al-Imam Abu Dawud telah menata hadis-hadis tersebut dengan susunan yang demikian bagus, ahsana tertib. Wa nazzamaha ahsana nizam, ya, dan mengatur, ya, penataannya demikian bagus. Ma'a intiqaiha ahsan intiqain, disertai dengan upaya pembersihannya dengan sebagus-bagus pembersihannya dari hal-hal yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wattirahihi minha ahaditsal majruhin wadduafai, dan dibuangnya dari hadis-hadis beliau, ya, yakni hadis-hadis dari orang-orang yang majruhin, ya, orang-orang yang dijarah, dan ad-du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah, meskipun, ya, mereka memiliki kesalihan, tetapi jika lemah di dalam periwayatannya, ya, karena ini kaitannya dengan penjagaan dari menyandarkan kepada Nabi SAW sesuatu yang bukan darinya, maka riwayat-riwayat orang yang lemah itu tidak diterima. Ya, meskipun mereka ya orang-orang yang dikenal salih. Demikian para ulama ahlul hadis di dalam ketelitian dan kecermatan mereka di dalam yakni mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memisahkannya dari hadis-hadis yang tidak sahih dari beliau. Baik. Insyaallah kita sambung kembali pada kesempatan berikutnya. Ya, masih kita membaca gambaran dari kitab Sunan Abu Dawud sebelum insyaallah kita masuk pada kandungan kitab Sunan atau kitab Sunnah dari Sunan Abu Dawud ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.